A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, azzani Allah wa iyyakum. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama mempelajari bahasa Arab bersama Radio Hidayah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan ini kita masih bisa belajar bersama dengan Radio Hidayah, pelajaran bahasa Arab. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin umumnya. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah dakwah beliau kita dapat menikmati manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran kita pada malam hari ini kita lanjutkan pada halaman 78 tentang asma al-isyarah lil qarib. Pelajaran ini telah kita bahas pada pertemuan yang telah lewat tentang asma al-isyarah lil qarib. Sebagaimana yang telah kita ketahui, asma'ul isyarah terbagi dua, lil qarib wa lil ba'id. Asma'ul isyarah lil qarib wa asma'ul isyarah lil ba'id. Pada malam hari ini kita mempelajari asma'ul isyarah lil qarib. Baiklah, kita mulai pelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, insyaallah telah dapat halaman yang kita maksud dari buku kita Durusul Lughatul Arabiyyah li ghairin natiqina biha juz'ul awal, halaman 78. Kita mulai membaca dan kita baca kemudian diikuti. Istami'u summa karriru. Dengarkan kemudian dibaca dan diikuti bacaan kita. Asma'ul isyarati lil qaribi. Hadha talibun. Haulai tullabun. Hadhihi talibatun. Haulai talibatun. Al kalimatul jadidatu. Az-zawju. Jam' azwajun. الزوج جمع أزواج المرأة جمع نساء المرأة بدون ألف واللام امرأة قريب جيم هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي من أولئك الرجال الطوال هم أطباء من أمريكا من أولئك النساء هن أمهات الطالبات أباء الطلاب عند المدير أولئك النساء خالاتك يا مريم لا هن عماتي هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء أولئك الطلاب ضعاف من أولئك الرجال هم وزراء نكرر استمعوا هذا طالب هؤلاء طلاب هذه طالبة هؤلاء طالبات الكلمات الجديدة الزوج جمع أزواج المرأة جمع نساء المرأة بدون ألف واللام امرأة قريب جيم هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي من أولئك الرجال الطوال هم أطباء من أمريكا من أولئك النساء هن أمهات الطالبات آباء الطلاب عند المدير أولئك النساء خالاتك يا مريم لا هن عماتي هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء أولئك الطلاب ضعاف من أولئك الرجال هم وزراء Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Asma'ul isyara lil qarib yaitu haza dan hazihi. Haza lil mudzakkar wa hazihi lil muannas. Pada bagian mufrad dalam asma'ul isyara berbeda dengan bentuk jamaknya. Haza talibun mufrad. Untuk jamaknya haulai tullabun. Sedangkan lil muannas hazihi talibatun. Haulai talibatun. Muzakkar dan mu'annas berbeda pada bagian mufrad. Kalau bentuk jamaknya sama memakai ha'ulai untuk jamak. Imma muzakkar wa imma mu'annas. Dalam bentuk muzakkar dan bentuk mu'annas sama memakai ha'ulai. Sedangkan bentuk mufrad memakai haza lil mudzakkar wa hazihi lil muannas. Pada al kalimatul jadidah, kalimat yang baru, kosakata yang baru yang harus kita hafal, az-zawju artinya suami. Jamaknya az-zawju mufrad, musannanya zaujani. Jamaknya azwajun. Zawjun, zawjani, azwajun. Al-mar'atu jamaknya nisa'un. Al-mar'atu jamaknya nisa'un. Jamaknya bukan berasal dari kata kalimat mufrad, karena al-mar'atu tidak ada jamaknya kecuali hanya nisa'un untuk menunjukkan bentuk banyak. Kalau ada kata-kata nisa'un untuk jamak, al-mar'atu mufrad. Al-mar'atu biduni alif wal lam, tanpa al-mar'atu, tanpa memiliki alif dan lam, bacaannya imra'atun. Imra'atun, satu orang perempuan. Satu orang perempuan. Al-mar'atu atau imra'atun. Qaribun, dekat. Lawan dari ba'id. Qaribun, lawan dari ba'id. Dekat, lawannya jauh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, untuk melanjutkan bacaan dari awal sampai kepada bagian jim, karena bagian alif dan ba sudah kita lewati pada pelajaran, masih dalam pelajaran ke-13. Bagian alif dan ba sudah kita lewati, sekarang masuk kembali kepada bagian jim. Al-hiwar sampai akhir bagian jim. Kita harapkan para peserta dan para pendengar berlomba-lomba dalam mencoba untuk membaca. Bagi yang belum sempat membaca, langsung ke bersama Radio Hidayah, hendaklah menulis dan mendengarkan, menulis arti daripada kosakata yang tidak kita ketahui. Kalau ada kosakata yang belum diketahui, diharap untuk menulisnya di dalam buku masing-masing, supaya kita jangan ketinggalan makna atau arti daripada kosakata tersebut, supaya kosakata kita bertambah setiap belajar dan setiap masuk pada pelajaran yang baru. Tentu kosakata yang baru bertambah untuk melancarkan, memudahkan kita bisa berbahasa Arab. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita panggil saudara kita, para peserta yang lalu dan yang belum pernah, hendaklah mencoba untuk menghubungi Radio Hidayat untuk membaca, latihan membaca, supaya kita tahu sampai di mana kemahiran bacaan kita, lidah kita dalam membaca bahasa Arab. Baiklah, tafadhal ya Abah Sulaiman. Naam, kaum muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah keterangan dari Al-Ustaz tentang pelajaran yang kita bahas pada malam hari ini, itu asma'ul isyarati li qarib. Dan sekarang tibalah saatnya untuk antum semuanya membacakan pelajaran yang telah dibacakan oleh Al-Ustaz tadi. Dan bisa menghubungi kami di studio ke nomor 0761-765-2255, 0761-765-2255. Yang pengen membacakan bacaannya ke studio. Nah, kita terima peserta pelajar bahasa Arab yang pertama yang telah menelpon ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana Bu Inza? Di Fajar Ujung ya? Piyong 2. Piyong. Di Piyong. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ul isarati lilqarib. Hala talibun. Ha'ulai tullabun. Hadihi talibatun. Ha'ulai طالبات الزوج جمع أزواج مرأة المرأة جمع نساء نساء المرأة بدون ألف لام امرأة قريب جمع هؤلاء إخواتي وأولئك أصدقائي. نعم. من أولئك الرجال الطوال؟ هم أطباء من أمريكا. من أولئك النساء؟ كنا أمهات الطالبات أباء طلاب عند المدير. أولئك النساء khonatuki ya Maryam la kunna ammati haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna haulai rijalu ukorau wa ulaika awniya'u ulaika tullabu du'afun man ulaika rijalu kum uzara'u uzara'u nah. Kum uzara'u nah, asanta Abu Izza jalan tiung dua nah Abu Izza ma ya. Mana az-zawju az-zawju suami al-mar'atu istri al-mar'atu perempuan ya Ustaz. Perempuan qaribun dekat terjemahkan haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai ini adalah saudara-saudaraku saudara-saudara perempuanku dan yang itu adalah teman-temanku ikhwati saudara saudara laki-lakiku saudara-saudara laki-lakiku wa ulaika asdiqai dan yang itu teman-temanku. Naam. Man ulaika ar-rijalu tiwalu? Siapa mereka laki-laki yang tinggi itu? Hum atibba'un min Amerika. Mereka adalah dokter-dokter dari Amerika. Man ulaika an-nisa'u? Siapa mereka perempuan-perempuan itu? Hunna ummahatut talibatu. Mereka adalah ibu-ibu dokter. Ibu-ibu dari murid-murid perempuan itu. Naam. Aba'ut tullabi indal mudiri. Bapak-bapak dari murid-murid itu adalah di samping mudir, di indal samping mudir, kepala sekolah. Indal mudir di sisi. Naam. Bersama mudir. Bersama mudir nam. A'ula'ikan nisa'u khalatuki ya Maryam. Adakah perempuan-perempuan itu Aman Maryam? Bibi kholah. Bibi kholah. Bagaimana? Kholah artinya Paman sebelah ibu. Bibi. Kalau paman laki-laki. Oh, bibi ya, nam-nam, bibi. Paman sebelah ibu beda ya, bibi ya. Ya, Ustaz, nam-nam. La hunna ammati. Bukan, mereka adalah paman-pamanku. Ammatun. Bibi yang sebelah. Ibu. Haulai atibbaun wa ulaika muhandisun. Mereka ini adalah dokter-dokter dan mereka itu adalah para insinyur. Para insinyur. Haulai rijalu fuqaraun. Laki-laki ini adalah fuqara. Orang-orang fakir. Wa ulaika aghniyaun. Dan mereka-mereka itu adalah orang-orang kaya. Ulaika tullabu di'afun. Mereka itu pelajar-pelajar yang lemah. Man ulaika rijalu? Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Naam, hum wuzara'u. Mereka itu adalah para menteri. Naam, ahsan. Ajib al-hiwar. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaika ar-rijalu tiwalu? Hum atibba'u min Amerika. Man ulaika an-nisa'u? Hunna ummahatut talibatu. Aba'u at-tullabi 'inda al-mudir. Aulaika an-nisa'u khalatuka ya Aba Izza? La, hunna ammati. Haulai atibba'un wa ulaika muhandisun. Haulai ar-rijalu fuqara. wa ulaika aghnia. Ulaika tullabu du'afun. Man ulaika rijalu? Kum uzara'u. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Iyakum ya Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Abu Izzah. Naam, itu bacaan dari Abu Izzah di Tiung yang telah memulai pelajaran bahasa Arab yang berinteraktif bersama kami di studio. Berikutnya yang akan membacakan, ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Murtida, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul isyarati lil qarib. Hadza talibun. Haula'i tullabun. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Al-kalimatul jadidah. الزوج أزواج المرأة نساء المرأة بدون ألف لام امرأة قريب هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي من أولئك الرجال الطوال هم أطباء من أمريكا من أولئك النساء هن أمهات الطالبات أباء الطلاب عند المدير أولئك النساء خالاتك يا مريم لا هن عماتي هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء أولئك الطلاب ضعاف من أولئك الرجال هم وزراء. Naam, ahsanti Bu Mursida di Marsan. Bu Mursida, al-huwar baini wa bainak. Dimulai dari Bu Mursida yang bertanya. Man ulaika rijalut tiwalu? Hum atiba'u min Amerika. Man ulaika nisa'u? Hunna ummahatut talibat. Aulaika nisa'u khalatuka ya Maryam? Aulaika nisa'u khalatuka ya Ustaz? La hunna ammati. Man ulaika rijalu? Hum uzara. Sebutkan ismul isyarah dari bentuk mufrad, musanna dan jama'. Hadza, hadzani, haula'i. Naam. Hadihi hatani Haulai. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Bu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu dari Ibu Mursida di Marsan. Yang membacakan nomor dua itu Ibu Mursida di Marsan. Naam, kita tunggu peserta pelajar bahasa Arab berikutnya yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arabnya di 0761-765-2255 atau yang pengen bertanya kepada Ustaz tentang masalah sharaf atau nahu ke nomor 0812-684-20000. Nah, kita terima penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Ummu Hasbi. Ummu Hasbi, ya, tepat tadi. Asma'ul isyarati lil qarib. Hadza talibun. Haula'i tullabun. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Al-kalimatul jadidatu. Az-zawjun. Jam'un azwajun. Al-mar'atu. Jam'un nisa'un. Al-mar'atu biduni alif walam imro'atun qoribun haula'i ikhwati wa ula'ika asdiqo'i. Man ulaika rijalun tiwalu tum atibau min amrika. Man ulaika nisa'u unna ummahatut talibatun. Aba'u ullabi indal mudiri. A'ulaikan nisa'u kholatuki ya Maryam. Dah, unna ammati. A'ulai atibau. A'ulai atibau wa'ulaika muhandisuna. A'ulai rijalu kukorau. Wa ulaika abniya'u. Naam. Ulaika tulabu di ompun. Man ulaika rijalu tum uzara'u. Naam. Ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Tadi ada sedikit. Hunna ummahatut talibati. Diralat. Ummahatut talibati. Man ulaika nisa'u hunna ummahatut talibati. Yes. Naam. Mudaf wa mudaf ilaihi majrur. At-talibati majrur. Ummu Hasbi. Naam. Du'afun. Ma mana? Lemah. Lemah. Jama' atau mufrad? Jama'. Mufradnya? Do'ifun. Musannanya? Do'ifan. Naam, ahsan. Fuqara'u. Mufradnya? Fakirun. Fakirani. Fakirani. Agniya'u. Mufrad? Koniyun. Koniyani. Naam. Muhandisuna. Jama'am mufrad? Jama'. Jama' dari? Muhandisun. Muhandisun. Musannanya? Muhandisan. Atibba'u. Mufradnya? Tabibun. Musanna? Tabibana. Naam. Ummahatun. Jama' dari? Ummun. Ummun. Aba'u. Abun. Abun. Musanna? Abana. Naam. Ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Hidayah, tadi telah kita dengarkan bacaan dari Ummu Hasbi yang berada di Jalan As-Sofa. Nah, berikutnya kami masih menunggu partisipasi dari antum semuanya yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Nah, kita terima pembaca berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Murniati di Bergen Indah. Naam, ya, naam. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul isyaratin bil qarib. Hadza talibun. Haula'i tullabun. Hadzihi talibatun. Haula'i. Hadzihi talibatun. A'ulai talibatun. Al-kalimatu jadidat. Az-zawju jam'un azwajun. Al-mar'atu jam'un nisa'un. Al-mar'atu biduni al-islam imra'atun. Qoribun. Jin. Ha'ulai ikhwati wa'ulaika asdiqai. Man ulaika rijalut tiwalun hum atiba'u min amrika. Man ulaika nisa'u man ummahatu talibatu hunna ummahatu talibatu. Aba'u tullabu indal mudir. Hunna ummahatu talibati. Talibati kok Ustaz. Hunna ummahatu talibati. Aba'u tullabu indal mudir. Aba'u tullabi indal mudiri. Aba'u tullabi mudaf wa mudafu ilaihi. Aba'u tullabi indal mudir. Naam. A'ula ikan nisa'u ola sufiya Maryam. La kunna ammati. Naam. A'ula hatiba'un wa ula'ika muhandisuna. Ulang. Ha'ula'i atiba'u. Ha'ula'i atiba'u wa ula'ika muhandisuna. Naam. Ha'ula'i rijalu fukara'u wa ula'ika aghniya'u. Naam. Ula'ika tulabu di'afu. Man ula'ika rijalu hum uzara'u. Hum uzara'u. Hum uzara'u. Naam, ahsanti Bu Murniati, diberingin indah. Ma makna uzara? Para menteri. Para menteri. Uzara jama' atau mufrad? Jama' Ustaz. Jama'. Mufradnya? Mufrad. Nggak ingat saya Pak Ustaz. Dulu udah pernah kita lewatkan itu kosa katanya wazirun. Wazirun. Musannahnya? Wazironi. Jamaknya? Uzara'u. Biasa. Uzara'u. Za. Uzara'u. Naam. Ahsan. Aba'u. Mufradnya? Abun. Musanna? Aba'i. Abani. Abani. An-nisa'u. Nisa'un. Mufradnya? Nisa'un. Mufradnya? Mar'atun. Azwajun. Mufradnya? Azawju. Tau zawjun. Zawjun. Aghniya'u. Jama' dari? Ghaniyun. Fukara'u? Fakirun. Muslimuna? Muslimun. Musanna? Muslimina. Musannanya? Muslimani. Muslimani. Naam, ahsan. Jazakillah khairan, Ibu Murniati di Beringin Indah. Ahsan. Naam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal bada Ibu Murniati. Nah itu sobat hidayah semuanya, kita dengarkan bacaan dari Ibu Murniati Beringin Indah. Dan berikut kami masih menunggu partisipasi dari antum semuanya sobat hidayah yang pengen membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Nah kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ujang di Pasar Pucat. Nah. Ya silakan. Asma'ul isyaratu lil qaribi. Hadza talibun. Haula'i tabun. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Al kalimatu jadida. Az-zawju jam'un azwajun. Al mar'atu jam'un nisa'un. Al-mar'atu biduni alif walam imra'atun qaribun. Ka'ulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaika rijalu tiwalun hum attiba'u min amrika. Man ulaika nisa'u hunna ummahatit talibati. Hunna ummahatut talibati. Naam. Aba'u tulabi indal mudiri. Naam. فأولئك النساء خالاتك يا مريم. خالاتك يا مريم. أولئك النساء خالاتك يا مريم. لا كنا عماتي. هؤلاء اتباء وأولئك مهندسون. هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء. أولئك الطلاب ضعاف. من أولئك رجال هم وزراء. نعم أحسنت Pak Ujang di Pasar Pusat. نعم Pak Ujang, ما معنى وزراء؟ Para menteri. Diafun. Lemah. Khalatun. Khalatun bibi. Naam. Mudir. Pimpinan. Atibba'u. Tabi. Asdiqai. Teman-teman. Teman-teman saya. Teman-teman saya. Haulai ikhwati. Itu bentuk jamak. Bagaimana kita roba untuk bentuk mufrad? Hadza ikhwani. Masih jamak ikhwani. Ikhwatun jamak dari akhun. Akhun. Hadza akhun. Saya, saudara saya. Hadza Akhi. Hadza akhi. Afwan. Naam. Hadza akhi. Hadza akhi. Wa ulaika asdiqai. Dijadikan mufrad. Hadza sadiqu. Ulaika asdiqai. Ulaika asdiqai. Ulaika sadiqati. Isyarah untuk jauh. Kata tunjuk untuk jauh. Tilka asdiqai. Asdiqaun muzakkar apa muannas? Muzakkar. Muzakkar. Berarti kata tunjuknya zalika. Zalika. Naam ahsanta. Zalika. Zalika sadiqati. Kenapa pakai ta di akhirnya? Asdiqaun jamak dari zalika asdiqai. Asdiqaun masih jamak. Zalika mufrad. Asdiqaun mufradnya sadiqun. Sadiqun. Berarti dibaca zalika sadiqi. Sadiqi tambah ya di belakang sadiqi. Zalika sadiqi. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Setelah kita mencoba dan mencoba membaca latihan atau hiwar percakapan ini dan dalam berbagai pertanyaan, alhamdulillah para peserta bisa merubah kalimat mufrad menjadi jamak atau ismul isyara lil mufrad pada jamak, dan setiap kosakata kita robah dari bentuk jamak menjadi mufrad dan musanna. Alhamdulillah semuanya sudah bisa, dan kita harapkan kepada semua peserta dan para pendengar yang memiliki buku untuk mencoba membolak-balikkan antara mufrad, musanna dan jamak, bagaimana kita merubah dari mufrad kepada musanna kemudian jamak, dan juga memakai domir yang telah kita pelajari. Contohnya ana kata gantinya ya untuk kepemilikan, untuk memiliki. Contohnya ikhwati. Ikhwati saudara-saudara saya. Kalau saudara-saudara kamu, ikhwatuka. Kalau saudara-saudara mereka, ikhwatuhum. Saudara-saudara dia, ikhwatuhu. Seperti demikian. untuk menunjukkan dhamir dalam kepemilikan. Contohnya pada pena. Pena saya qalami. Tambah ya, menunjukkan milik saya. Pena kamu qalamuka. Tambah ka. Kaful khitab. Itu menunjukkan kepemilikan milik kamu. Qalamuhu. Milik dia. Pena milik dia. Qalamuha. Milik dia. Perempuan. Qalamuka, qalamuki, qalamuhum, qalamuhunna. Seperti itu. Memakai dhamir dalam bentuk kata atau kalimat yang menunjukkan milik. Dan juga asdiqai, teman-temanku, teman-teman saya. Ya, di belakang itu menunjukkan saya. Kalau menunjukkan kamu, teman-teman kamu, asdiqauka, asdiqauki, atau asdiqauhu, teman-teman dia. Asdiqauhu. Kalau asdiqai, teman-teman saya. Nah, tafadhal para peserta selanjutnya. Nah, tadi kita telah mendengarkan bacaan terakhir dari Pak Ujang di Pasar Pusat. Kami masih menerima, masih menunggu para peserta pelajar bahasa Arab yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini ke nomor 0761-765-2255. Nah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa dan di mana? Ahmad di Tangerang. Ini Ahmad di Tangerang. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul jarah lil qarib. Hadha talibun. Ha'ula'i tullabun. Hadhihi talibatun. Ha'ula'i ikhwati wa ula'ika asdiqai. Man ula'ika rijalu tiwalu. Hum attiba'u min amrika. Man ula'ika nisa'u. Hunna ummahatut talibati. Aba'ut tulabi ainal mudiri. Aula ikan nisa ukhalatuki ya Maryam. La hunna ammati. Aula i attiba u wa ula ika muhandisuna. Aula i rijalu fuqara u aula ika agniya u. Aula ika tulabi. Ula'ika tullabu di'abun. Naam. Man ula'ika rijalu hum wuzara'u. Ahsanti Ummu Ahmad di Tangkerang. Ummu Ahmad. Ya. Hum wuzara'u. Ini bentuk jamak. Gimana bentuk mufradnya? Huwa wazirun. Huwa wazirun. Musannanya? Huma wuzara'u. Huma? Huma wazirani. Wazirani ahsan. Ula'ikar rijalu. Mufradnya? Ula'ikar rijalu. Hadar rajulu. Ula'ika lilba'id. Zalikar rajulu. Zalikar rajulu. Ha'ula'ir rijalu fukara'u. Mufradnya? Hadar rijalu faqirun. Ar-rijalu apa masih jamak? Nah, hadha ar-rajulu faqirun. Naam. Wa ulaika aghniya'u. Wa zalika ghaniyun. Naam. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Zalika tabibun wa hadha tabibun wa zalika muhandisun. Naam, ahsan. Man ulaika nisa'u? Man zalika? Man zalika? Man tilka? Man tilka? Sah. Man tilka al-mar'atu? Naam, ahsan. Hunna ummahatut talibati. Mufradnya? Huwa ummut talibun. Talibati. Huwa ummi. Huwa ummut talibatu. Huwa am hiya? Hiya, hiya, hiya. Hiya ummut. Hiya ummut talibati. At-talibati au talibati? Talibati. Talibati. Talibati, naam. Hiya ummut talibati. Naam. Aba'ut tullabi indal mudiri. Mufradnya? Abut talibi indal mudir. Naam, ahsanti Ummu Ahmad di Tangkerang. Jazakillah khairan Ummu Ahmad. Amin, iya ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyaka anar rajul. Naam. Jazakillah khairan Ummu Ahmad di Tangkerang. Naam. Nah, jazakillah khairan untuk Ummu Ahmad di Tangkerang yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Nah, pembaca berikutnya yang akan kami terima teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana, Pak? Dari Hafiz di Jalan Todak. Hafiz Jalan Todak. Ya, silakan. Tafadhol. Naam, tafadhol. Asma'ul isyaratil lilqarib. Hadza talibun. Haula'i tullabun. Hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Al-kalimatul jadidah. Az-zawjun jam'un azwajun. Al-mar'atun jam'un nisa'un. Al-mar'atu jam'un nisa'un. Al-mar'atu biduni alif lam imra'atun. Qaribun. Haula'i ikhwati wa ula'ika asbiqai. Man ula'ika rijalu tiwalun. Hum atiba'u min amrika. Man ula'ika nisa'u. Hunna ummahatut tollibati. Aba'ut tollabi indal mudir. Aba'ut tollabi. Aba'ut tollabi indal mudiri. A'ula'ikan nisa'u qala tika ya Maryam. La hunna ammati. Ulang. A'ula'ikan nisa'u. A'ula'ikan nisa'u qala tuki ya Maryam. Naam. La hunna ammati. A'ula'i i attiba'u wa ula'ika muhandisuna. Ha'ula'i rijalu fuqara'u wa ula'ika agniya'u. Ula'ika tullabu di'afu. Man ula'ika rijalu hum wuzzara'u. Naam. Ahsanta Hafiz di Jalan Todak. Hafiz ajib ya, minal hiwar. Man ula'ika rijalu tiwal. Hum wuzzara'u. Man ula'ika rijalu tiwalu. Hum attiba'u min amrika. Man ula'ika nisa'u. Hunna ummahatut talibati. A'ula'ika nisa'u khalatuka. La hunna ammati. Man ula'ika rijalu. Hum wuzzara'u. Ma ma'na wuzzara'u. Para menteri. Mufradnya? Wazirun. Wazirun. Wazirun. Musanna? Wazirani. Jama'? Wuzzara'u. Da'ifun jama'nya? Di'afun. Kabirun jama'nya? Kibar. Sagirun. Ya, Ustaz. Sagirun. Sigar. Talibatun mufradnya? Talibun. Talibatun. Mufradnya? Muannas. Talibun. Talibun muzakkar. Talibatun. Talibun jamaknya? Talibatun. Talibun jamaknya? Tullabun. Tullabun. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan Hafiz di Jalan Todak. Ya, wa iyyaka ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Naam, jazakallah khair, kami ucapkan untuk Hafiz di Jalan Todak yang merupakan pendatang baru dalam program Suara baru yang dari Jalan Todak yang membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Naam, berikut kita terima penelpon berikutnya yang pengen ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Yati di Panam, Ustaz. Dari? Man? Mulyadi. Mulyadi di Panam. Nah, tafadhal. Asma'ul isyara lil qarib. Hadha talibun. Haulai tullabun. Hadhihi talibun. Hadhihi talibatun. Haulai talibatun. Al-kalimatul jadidatu. Al-zawju. Azwaju. Al-mar'atu nisa'un. Al-mar'atu bidun al-islam imra'atu. Imra'atun. Qaribun. Jum. Ha'ulai ikhwati wa ulaika asdiqai man ulaika rijalu tawi man ulaika rijalu tiwalu hum at-tibba'u min amrika man ulaika nisa'u humna ummahati ummahatul Hunna ummahatut talibati. Naam, ahsan. Aba'ut tullabu indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. Abun abani aba'un. Abun abani aba'u. A-nya panjang. Aba'ut. Naam. Tullabu indal mudiri. Naam, ahsan. A'ula'ika nisa'u khala tuki tuki ya Maryam. Naam. La kunna ammati. Naam, ahsan. Ha'ula'i atibba'un. Haulai atibba'u. Atibba'u nasa'. Naam. Haulai atibba'un. Wa ulaika muhandisun. Atibba'u. Atibba'u. Naam. Wa ulaika muhandisuna. Naam. Haulai rijalu uqara'u. Naam. Wa ulaika aghniya'u. Naam. Ulaika tullabu di'afun. Man ulaika rijalu hum wara'u. Naam, ahsanta Pak Mulyadi di Panam. Pak Mulyadi ajib minal hiwar. Man ulaika rijalu tiwalu hum atibba'u min Amerika. Man ulaikan nisa'u? Kunna ummahatut talibati. A'ula'ikan nisa'u khalatuka? La, kunna ammati. Man ula'ikan rijalu? Kum wuzara'u. Wuzara'u jama' dari? Wazirun. Fuqara'u? Fakirun. Agniya'u? Ganiyun. Atibba'u? Tabibun. Asdiqa'u? Tabikun. Nisa'un. Mufradnya? Al-mar'atu. Mar'atun. Ummahatun. Mufradnya? Ummi. Ummun. Ummun. Aba'u. Abun. Abun. Azwajun. Zawjun. Talibatun. Talibun. Tullabun. Talibun. Tullabun, mufradnya? Tullabun. Talibun. Talibun. Talibun. Talibatun, mufradnya? Talibat. Talibatun. Mufradnya? Talibat. Talibatun. Talibatun. Naam, ahsanta. Khalatun artinya? Bibi. Bibi. Bibi. Ikhwatun? Saudara laki-laki, Ustaz. Saudara. Perempuan. Ikhwatun. Ikhwatun. Saudara? Saudara perempuan, Ustaz. Kalau laki-lakinya apa? Ikhwat. Ikhwatun jama' atau mufrad, Pak Mulyadi? Ikhwatun? Jama' jama' dari? Ikhwat. Akhun. Akhun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Izan ikhwatun artinya? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Kalau saudara perempuan apa? Ikhwati. Ikhwatun. Akhawat. Akhawatun. Akhawatu. Akhawatu. Jama' akhawatun jama'. Mufradnya? Ukhti. Ukhtun. Ukhtun. Nah, kalau saya bilang akhawati, mufradnya? Ukhtun. Ukhti. Ukhti. Ada ya-nya. Akhawati jama'nya? Mufradnya? Ukhti. Ukhti. Kalau ikhwati, mufradnya? Ukhtun. Ikhwati, mufradnya? Akhun. Pakai ya. Akhi. Akhi. Artinya, akhi artinya? Saudara laki-laki. Ya, itu apa artinya ya itu? Ya di akhirnya. Akhi dua saudara laki-laki. Akhi, akhi, saudaraku. Saudaraku. Saudara saya, atau? Saudara laki-laki saya. Enam. Kalau saudara laki-laki kamu? Ikhwatuhu. Mufrad, bentuk mufrad. Ukhtun. Akhun. Akhun. Kalau kamunya pakai, tambah dengan? Ka. Menjadi akuka. Akuka. Akuka. Kalau saya tadi apa? Saudara saya? Akhi. Akhi. Saudara kamu? Aku. Akuka. Akuka. Kalau saudara dia? Akuhu. Aku. Akuhu. Naam, ahsanta Pak Mulyadi. Pak Mulyadi dihafal domirnya huwa sampai ananahnu. Dihafal domirnya supaya bisa merubah kalimat bentuk kamu, saya, dan dia atau mereka. Naam. Naam. Jazakallah khairan Pak Mulyadi di Panam. Ahsan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Pak Mulyadi. Nah, kaum muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, itulah bacaan dari Pak Mulyadi di Panam. Nah, yang barangkali ya suara baru juga ya, saya. Nah, suara baru. Ya. Berikutnya penelpon yang terakhir pada malam hari ini, karena kita keterbatasan waktu, kita terima penelpon yang terakhir untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana? Ibu Lina, Ustaz. Ya, Bu Lina. Ya, silakan tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul isyarati qaribi. Aza qalibun. Haulai tulabun. Hazihi talibatun. Haulai talibatun. Al-kalimatul jadidatu. Az-zawju. Jam'un azwajun. Al-mar'atu. Jam'un nisa'un. Al-mar'atu. Biduni alif wal-lam. Imra'atun. Jam'un. A'ulahi. A'ulai ikhwati. Wa'ulaika asbiqai. Man ulaika rijalu. Tiwalu. Hum atibau min Amerika. Man ulaikan nisa'u. Una ummahatu talibati. Aba'u tulabi indal mudiri. Ulang. Aba'u tulabi indal mudiri. Aulaikan nisa'u kholatuki ya Maryam. La. Una ammati. Haulai atibau wa ulaika muhandisuna. Haulai rijalu fukara'u wa ulaika awniya'u. Taika tulabu bi'afun. Man ulaika rijalu um ujara'u. Ujara'u. Naam, ahsanti Bu Lina di Fajar Ujung. Uzkurna, uzkurni asma'ul isyara lil qarib wal walil ba'id. Aza, azihi, zalika, tilka. Musannanya, haza. Haza, hazani, haulai. Naam, hazihi. Hazihi, hazani. Ha. Haulai. Hatani. Muannasnya, hatani. Hazani untuk muzakkar. Muannasnya? Hatani. Naam. Haulai ikhwati. Ganti kepada mufrad. Hazihi ukhti. Salah. Haulai ikhwati. Mufradnya? Haulai. Ikhwah. Ikhwah, ikhwatun jamak dari haza akhun. Haza akhun. Saudara saya. Haza akhi. Akhi. Saudara kamu. Haza akhuka. Saudara dia. Haza akhuhu. Saudara mereka. Haza akhuhum. Untuk perempuannya. Mereka perempuannya. Haza akhu. Ahuhunna. Ahuhunna. Nam. Saudara kita. Akhuna. Wa ulaika asdiqai. Mufradnya. Haza sadiqun. Ulaika. Lil ba'id. Zalika sadiqun. Sadiqi. Zalika sadiqi. Artinya? Itu saudara, itu kawanku. Kawanku. Kawan kamu? Asdiquka. Mufrad. Sadiquka. Untuk muannasnya, perempuannya? Kamu perempuan? Sadiquka untuk laki-laki. Sadiquki. Teman dia, laki-laki. Sadiqu. Perempuan. Sadiquha. Mereka berdua. Sadiqani. Teman kamu berdua. Sodikukuma. Antuma? Sodikukuma. Sodikukuma ya. Kalau dia berdua, teman dia. Sodikukuma. Sodikukuma. Teman mereka? Sodikuhum. Teman kamu sekalian? Sodikukum. Sodikukum ya, kamu sodikukum. Ya. Sodikukum. Sodikukum. Nah. Ka tambah min. Sodikukum. Kum. Sodikukum. Ya, sodikukum. Nah. Teman saya? Sodiki. Sodiki. Atibau jamak dari? Tawibun. Diafun. Daifun. Fukara'u. Fakirun. Agniya'u. Waniyun. Muhandisuna. Muhandisun. Hujjajun. Hajjun. Talibatun. Talibatun. Tullabun. Talibun. Aba'un. Abu. Ummun jamaknya. Ummahatun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Oh iya, Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya. Dengan berakhirnya bacaan dari Ibu Lina, berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini, pelajaran kita pada malam hari ini pada halaman 78. Dan kita lanjutkan pada tamarin untuk pertemuan selanjutnya hari Jumat nantinya. Kita harapkan kepada para peserta dan para pendengar yang memiliki buku, hendaklah mengulang-ulang dan menghafal kosakata dari bentuk mufrad, musanna dan jamak, dan menghafal dhamir yang 14, kemudian mentasrifkan fi'il madhi sesuai dengan dhamir yang 14. Dan hendaklah untuk memperlancar lidah kita dalam membaca, hendaklah para peserta atau para pendengar selalu aktif dalam mendengarkan, dan bagi yang mempunyai buku aktif selalu untuk murajaah bacaan-bacaan atau hiwar, menghafal percakapan yang ada pada pelajaran kita ini untuk membantu kita berbicara bersama saudara-saudara kita atau saudari-saudari kita yang bisa berbahasa Arab, karena pemakaian sehari-hari itu membantu, sangat membantu kita dalam berbahasa Arab supaya sanggup mengungkapkan pembicaraan dengan bahasa Arab. Akhirnya kami mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.